Iku tarekahe para wali-wali abdal. Dadi senengane seneng. Happy. Lah sakniki niku tarekah nangis iku luwih kuat. Wiridan nangis, sapa wae nangis. Sehingga kula niku pun minoritas. Ora ana tarekah kok guyon. Tarekah ya nangis. Kula niku entek men kula niku minoritas. Tapi kula pede mawon. Nangis niku nak pas dhewean niku apik nangis. Dadi ngendikane Kanjeng Nabi inna min khiyari ummati qauman yathakuna jahron min saati rahmatillah wa yabkuna surron min khaufi adzabi. Dadi nak guyu bareng-bareng mergo yakin rahmate Allah. Tapi nak dhewean napa nak nangis. Mergo nak suasana agama mbok jak nangis terus kok kesane agama ini membebani. Paham nggih agama ini napa? Membebani. Pun kita kalau terusakan, wanis wala tu khawti mni fil ladina tu lamu indahum rokun. Faidah stawai tamu kenali kane kenceng siro. Ita delta tekse kenceng siro antayo siro atau wes manggon siro. Waman dan wang makat serta ni siro alat fulki ing atas perahu. Kue nak wes manggon yang dua ribu fakul mau ngucap siro. Alhamdulillah. Utai skabiani puji kulilai kagungan awa Allah dikang. Pokoknya sekali wes yang dua perahu, kue kudu muni alhamdulillah. Joko wes dua perahu, ngon nangi cek goleng. Wah, yo repot. Iki urung bar lo, tapi wes kon muni alhamdulillah. Lah ana wong pesimis. Nabi Nuh kok muni alhamdulillah piye lah kok iso wae kok apa? Golek gak yo bar ora ono niku. Alhamdulillah sekabun puji lillahi kang ana waladi kang najana kang ngilapna sapa ladina ing kita menal kaum sanging kaum adzalimina kang zalim kabeh il kafirin ati sing kafir kabeh. Wa ihlaki lan selamat songko den rusak koyok kaum zalimin walamin.